أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kita sebagai rakyat yang memiliki penguasa pemimpin yang sah. Kita sebagai kaum muslimin yang mengerti haknya penguasa. Dikatakan oleh para imam-imam ahli sunnah. Seperti Imam Abu Ja'far al-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan al-jihadu madin ma'al imam jaran kana au fajira. Jihad itu berlangsung bersama penguasa. Apakah penguasanya orang yang baik ataupun orang yang jelek. Selama masih muslim, maka jihad disyariatkan bersama penguasa. Dengan pimpinan penguasa. Dengan instruksi dari penguasa. Maka kalau penguasa kita menyatakan perang, maka kita katakan kami menjadi prajuritnya. Kami akan berangkat. Tetapi kalau penguasa kita mengecam dan melihat dengan kebijaksanaannya kalau ini cukup dengan kecaman, maka alhamdulillah kita bersyukur penguasa kita masih muslim, masih punya jiwa keislaman dan sudah cukup mengecam mereka. Jangan kita kemudian lupa ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhadaa bil qisth wa la yajrimannakum syana'an qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.